بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أيها الإخوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kita lanjutkan pembahasan fathul qaribnya sampai di fasal yang baru, yakni faslun fil libasi, fasal tentang tentang berpakaian, ya, fasal tentang berpakaian. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. Haram atas laki-laki, seluruh laki-laki di sini, ya, alar rijali. Jadi haram atas seluruh laki-laki berpakaian dengan sutra, ya, lubsul hariri. Wayahrumu, masdar sono. Ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kok ada huruf mudara'ah? Fi'il madhi kok ada huruf mudara'ah? Iya, wayahrumu. Fi'il madhi kok ada huruf mudara'ah? Hmm? Oh, fi'il mudhari. Oh, tadi anda bilangnya fi'il madhi. Apa fi'il mudhari maksudnya? Oh iya, masya Allah. Ya, kalau fi'il mudhari baru benar, ya. Jadi fi'il mudhari lil majhul atau lil ma'lum? Ma'lum. Iya, lil ma'lum. Kalau begitu mana fa'ilnya? Wa yahrumu artinya haram, ya. Iya, jadi berarti mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Baik. Oke, dhamir mustatir. Kalau saya tanya, apa yang haram? Libas. Iya. Iya. Berarti fa'il dari yahrumu adalah lubas. Ya, bukan dhamir mustatir. Karena kan di sini kita pahami bahwa yang haram adalah lubsul harir, menggunakan pakaian sutra. Nah, karena yang haram adalah lubas, ya, ataupun menggunakan pakaian sutra, berarti fa'il dari fi'il yahrumu adalah lubsul harir tersebut. Nah, begitu. Ya, karena enggak mungkin kita bilang fa'il dari yahrumu adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, saat ditanya apa yang haram? Yang haram adalah lubsul harir, menggunakan pakaian sutra. Ya, kan enggak mungkin, ya. Itu kan bertolak belakang gitu. Tayyib, demikian. Jadi fa'il dari yahrumu adalah lubas, yaitu lubsul hariri. Lubsu itu, itulah fa'il dari yahrumu. Nah, yang Arabnya berarti, Mas Darsono, lubas itu? Arabnya. Karena dia fa'il, maka yang Arabnya? Rafa. Iya, Rafa. Ya. Jadi fa'il itu termasuk subjek, ya. Fa'il itu termasuk subjek yang nanti insya Allah akan kita bahas. Subjek itu bisa berstatus apa aja, ya kan, gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, jadi salah satunya adalah fa'il. Jadi fa'il itu termasuk jenis subjek, gitu. Nah, karena i'rabnya rafa, berarti tanda rafanya dengan dhamma. Ya, kenapa pakai dhamma? Bukan, kenapa tanda rafanya pakai dhamma? Benar. Iya. Kenapa tanda rafanya pakai dhamma? Karena dia isim mufrad. Iya. Kalau dia isim, terus kenapa enggak tanwin? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhaf. Iya, karena dia mudhaf, ya. Bukan mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih yang kedua, ya. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Masyaallah, berarti masih ingat, ya, pelajarannya. Iya, barakallahu fiik. Baik, wa yahrumu 'alal rijali rubsul hariri. Jadi haram atas seluruh laki-laki penggunaan kain sutra. Wattakhattumu bidzahabi. Sirah apa ni mas Tanto? Takhattum. Belum sih sebenarnya. Ya, tapi siapa tahu-tahu ya. Enggak tahu ya. Baik, Mas Joko. Takhattum. Sirah apa ini? Takhattum. Iya, sirah isim masdar. Yang berwazankan tafa'ul dari bab, ya dari bab tafa'ul yang fi'il madhinya tafa'ala. Ya bisa juga dinamakan dengan bab tafa'ala. Jadi takhattum. Ya, sirah isim masdar. Wattakhattum bidzahabi. Ya. Nah, wattakhattum dan. Yang didanin yang mana ini kira-kira? Mas Abu Azka. Ya. Yang mana Abu Azka yang didanin? Dan takhattum bidzahabi. Dan menggunakan cincin emas. Ya, dan menggunakan cincin emas. Nah, yang didanin yang mana? Iya, yang benar itu yang apa namanya? Yang terletak setelah dan, lalu yang didanin yang mana? Gitu. Ya. Yang menjadi dan kan at-takhattum atau menggunakan cincin cincin emas. Nah, yang didanin yang mana? Enggak, itu justru kan begini, saya ulangi. Misal atau contoh simpelnya aja ya. Saya memukul Ali dan Umar. Saya memukul Ali dan Umar. Kalimat yang terletak setelah dan adalah yang terletak setelah dan. Dan Umar, yang terletak setelah dan adalah Umar. Nah, kemudian Umar ini mendanin yang mana? Mendanin yang memukul. Kalimat mana yang didanin? Saya memukul Ali dan Umar. Nah, Umar mendanin yang mana? Kalimat Mas apa? Iya, biar kita sekalian melatih apa namanya memahami kalimat. Baik. Kalau Mas Yudi, mana yang didanin? Saya memukul Ali dan Umar. Mana yang didanin Umar? Hah? Iya, saya memukul Ali dan Umar. Mana yang didanin Umar? Ali. Iya, Ali. Dan Ali itu di situ di dalam ungkapan tadi statusnya kena sebagai apa? Saya memukul Ali dan Umar. Kok sebagai predikat? Atau enggak usah pakai istilah. Dia itu orang yang memukul atau orang yang dipukul, Ali. Saya memukul Ali dan Umar. Nah, itu namanya objek istilahnya ya. Baik. Karena Ali sebagai objek ataupun sebagai orang yang dipukul, nah Umar berarti juga sebagai orang yang dipukul. Yang berarti ya Umar itu sama dengan Ali. Kenapa? Karena kita katakan Umar mengikuti Ali. Nah, at-takhattum ini mengikuti mana? Mas Yudi. Dan at-takhattum bidz-dzahab dan menggunakan cincin berupa emas. Nah, at-takhattum, mengikuti? Bidzahab, enggak lah. Yang namanya didanin yang di depan lah kan gitu, enggak mungkin. Nah. Abu Azka mungkin udah tahu mana yang diikutinya, mana yang di? Lubsul Harir, iya. Benar, Lubsul Harir. Lubsul Harir tadi artinya menggunakan pakaian sutra. At-takhattum bidz-dzahab artinya adalah menggunakan cincin emas. Nah, jadi apa tadi status lubsul harir? Mas Azka, Abu Azka. Apa tadi status lubsul harir menggunakan pakaian sutra itu tadi apa hukumnya? Iya, berarti at-takhattum bidz-dzahab juga haram. Jadi seakan-akan di sini ungkapannya adalah aslinya yahrumu lubsul harir wa yahrumu takhattumu bidz-dzahabi. Itulah seakan-akan demikianlah aslinya. Yahrumu lubsul harir, haram menggunakan pakaian sutra, dan yahrumu at-takhattumu bidz-dzahabi, haram bercincinkan emas. Wal qazzi fi halil ikhtiyar, terkait masalah pakaian sutra tadi, ya, berpakaian dengan pakaian sutra tadi, itu haramnya, ya, diberi catatan oleh syarih, ya, diberi keterangan oleh syarih, fi halil ikhtiyar, saat ada pilihan. Wal qazzi, kata lain ataupun sinonim lain dari harir. Ya, jadi al-qazzi sinonim al-qazzu itu sinonim lain dari al-harir. Maksudnya saat ada pilihan. Iya, jadi yahrumul qazzu, ya, atau kan kira-kira demikian, ya. Yahrumul qazzu ataupun yahrumul lubsul qazzi fi halil ikhtiyari. Seakan-akan begitulah ungkapan panjangnya ataupun ungkapan aslinya. Jadi wa yahrumu 'alal rijali lubsul qazzi fi halil ikhtiyari atau lubsul hariri fi halil ikhtiyari. Ya, saat ada pilihan. Sutra sama dengan al-harir. Iya. Iya, sinonim lain dari al-harir. Iya, sinonim lain dari al-harir. Jadi lubsul qazzi ataupun lubsul hariri. Jadi penggunaan qaz ataupun penggunaan harir, ya, itu haram saat ada pilihan. Ya, fi halil ikhtiyari. Maksudnya ada baju lain atau pakai itu. Nah, demikian. Iya, sama. Sama-sama sutra. Jadi keharamannya itu saat ada pilihan. Namun dari sini kita bisa pahami berarti tentang at-takhattum bidh-dhahabi itu enggak ada istilah fil ikhtiyar. Ya, karena yang ada istilah fil ikhtiar hanya al-harir, lubsul harir. Adapun takhattum bidh-dhahab itu enggak ada istilah ikhtiar. Iya, mutlak enggak ada istilah fil ikhtiar. Ya, kapanpun ya, karena memang enggak ada kebutuhan, berbeda dengan berpakaian, ya. Karena kan bercincin itu kan tidak ada perintahnya untuk bercincin, ya. Sementara berbeda halnya dengan berpakaian. Ada perintah untuk menutup aurat. Nah, saat tidak ada pilihan, di sini kita boleh menggunakan al-harir. Nah, tapi kalau bercincin ya enggak ada. Ya, enggak bercincin juga enggak masalah, kan, berbeda dengan tidak berpakaian, kan, gitu. Enggak berpakaian kan ya kelihatan, kan, gitu. Tapi kalau enggak bercincin ya enggak ada masalah, oleh karena itu kalau enggak ada cincin selain cincin, pastinya enggak usah pakai. Ya, kenapa kok pakai cincin emas? Enggak ada cincinku yang bukan emas, ya. Enggak ada cerita, kan, gitu. Iya, enggak ada cincinku yang bukan emas, gitu. Wah, ini enggak ada, ya. Jadi makanya, hukum pakai cincin apa? Ini dia tadi. Wattakhattum bidz-dzahabi yahrum. Oh, hukum pakai cincin enggak ada masalah. Iya. Saya kira hukum pakai cincin emas. Ya. Iya, enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Mau perak, mau batu, apa namanya? Ya, batu apa namanya itu? Batu giok. Batu aki. Iya, itu enggak ada masalah, ya. Oh iya. Oh, masyaallah. Batu aki, iya. Masyaallah. Ya, enggak ada masalah, ya. Iya. Halalun, ya. Oh, masya Allah. Iya, nggak ada masalah. Pakai aja, Mas. Nggak usah malu-malu. itu nanti jadi dukun nanti kalau lima. Iya, nggak ada masalah. Pakai aja, ya. Karena yang haram, ah? Kalau pakai cincin, Ustaz, kan boleh. Iya. Kecuali yang emas, ya. Untuk temannya di mana? Suka hati. Di sini juga nggak apa-apa. iya, nggak ada masalah, ya. nggak ada keterangan, kecuali nanti di sana kita dapati ada nas sharih yang melarang kita untuk menggunakan cincin di jari tengah, ya, atau di jari telunjuk, gitu, ya. Ya, nggak ada masalah mau dipakai di jari telunjuk, di jari tengah, di jempol, ya, sampai ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang terlarang, yang haram di sini dikatakan at-takhattum bidz-dzahab. Nah, at-takhattum bidz-dzahab haram. Dan terkait at-takhattum bidz-dzahab tidak ada istilah fi halil ikhtiyar. Jadi enggak ada alasan kenapa kok pakai cincin emas? Enggak ada cincin yang bukan emas, kan, gitu. Baik. Wa kadza yahrumu isti'malu ma dzukira 'ala jihatil iftirashi. Ini masih berkaitan dengan al-qaz, ya. Jadi kan apa tadi? Sutra, ya, masih berkaitan dengan sutra. Dan begitu juga haram penggunaan penggunaan Ar-Rijal, apa Al-Harir ya, kok Ar-Rijal. Penggunaan Al-Harir walau dengan walau bertujuan sebagai alas, ya iftirash. Untuk pernah dengar kata firash kan? Firash, kasur atau ambal atau apalah. Iftirash ya. Wah, iya. Iya, alas. Kalau yang duduk itu secara istilah jadi iya, tepat. Aslinya artinya itu dia. Kasur pernah dengar kata firash kan? Iya, iya. Iya, itulah dia. Jadi berasal dari kata firash. Ya, begitu kasur ataupun ambal ataupun apalah. Jadi madzukara ala jihatil firash. Nah, ini tetap enggak boleh. Walaupun cuma sekedar buat ambal doang atau pokoknya enggak boleh lah. Ya. Madzukira kita gimana? Madzukir yang kita sebutin tadi, ya maksudnya lubsul harir tadi, ya masalah al-harir ataupun masalah al-qaz tadi. Jadi juga haram menggunakan qaz ataupun harir ya bertujuan iftirash, bertujuan ambal lah atau alas lah atau keset lah atau sebagainya lah kan gitu. Juga enggak boleh. Ya. Walaupun kita bilang oh, kan cuma untuk buat duduk doang kan gitu. Enggak boleh iftirash kan gitu. Nah, demikian. Atau kan ditidur-tidurin kan gitu. Kan bukan digunain, bukan dimuliakan ya. Tetap enggak boleh. Pokoknya wa kadza yahrum isti'malu ma dzukir ala jihatil iftiras wa ghairi dzalik min wujuhil isti'malat. Ya. Dan selain dari bertujuan untuk iftiras juga enggak boleh. Pokoknya yang apa namanya segala model penggunaan lah. Ya kalau yang namanya masih sifatnya itu penggunaan, maka segala model penggunaan enggak boleh. Ya min wujuhil isti'malat dari segala model penggunaan. Wa ghairu dzalika dan selain dari hal itu, selain dari iftirash ya, yang semisal berupa segala model ataupun model-model penggunaan. Itu juga haram. Wa yahillu lirrijali lubsuhu lidharurah. Dan boleh ya, bagi laki-laki menggunakan al-harir ya, sebab darurat kaharrin wa bardin muhlikaini ya, seperti berpanasan seperti panas dan dingin yang yang mencelakai gitu ya, ataupun yang bisa bikin kita celaka lah begitu ya, kaharrin wa bardin muhlikaini. Seperti misalkan gara-gara panas yang bisa mencelakai ataupun gara-gara dingin yang bisa mencelakai ya, umpama misalkan demikian, maka halal bagi laki-laki tersebut untuk menggunakan al-harir tadi ataupun qaz tadi dengan alasan darurah ya. Salah satu contoh darurat adalah harrin muhlik, panas yang bisa mencelakai kita ya, jadi karena saking panasnya maka kita menggunakan sutra ya, sebab sutra ini mampu menstabilkan suhu begitu ya, atau mungkin karena saking dinginnya ya. Dan begitu pula ya muhlikaini ya, kaharrin wa bardin muhlikaini, maksudnya kaharrin muhlik wa bardin muhlik ya, kaharrin muhlik wa bardin muhlik, itu maksudnya. Baik, wa yahillu lin nisa lubsul hariri waftirashuhu, dan halal bagi seluruh wanita menggunakan pakaian sutra ataupun menjadikannya sebagai ambal. Waftirashuhu itu berarti halal secara mutlak ya, bagi wanita ya halal secara mutlak, namun bagi laki-laki ya tidak diperkenankan menggunakan pakaian sutra dari segala model pemakaian ya. Dari segala model pemakaian, entah itu cuma buat ikat pinggang, entah itu cuma buat ikat kepala, ya. Pokoknya segala model pemakaian, ya, nggak boleh. Seperti yang dikatakan tadi, min wujuhil isti'malat, ya. Dari segala model penggunaan, ya. Maka nggak bisa. Atau mungkin buat kopiah, apa kopiah doang, ya nggak bisa. Atau mungkin, ya, apa kita pun usahakan sepotong dan sepotong. Iyalah, sama. Sama. Iya. Ya. Enggak boleh. Kalau Syekh Albani justru lebih ekstrim lagi ya, baik emas maupun bukan emas selama dia melingkar enggak boleh. Begitu ya. Haram, ha? Baik. Di dalam sebuah hadis disebutkan alasannya oleh Nabi karena itu pakaiannya penghuni jannah. Iya. Adapun kalau secara sainsnya ataupun secara ininya ya enggak nemu gitu ya alasannya. Justru yang ada itu baik ya. Maksudnya itu enak buat digunain ya karena stabil suhu kita pun ya katanya, tapi enggak tahu juga ya. Saya pun enggak pernah pakai sutra jadi enggak tahu. Hah? Pernah pakai sutra? Saya enggak tahu. Bahkan pakaian sutra aja saya enggak tahu kayak gimana bentuknya. Apakah memang itu bagus atau enggak bagus? Belum tahu hukum ini. Ada batik sutra. Oh iya, lembut memang ya. Dingin. Saya nyentuhnya aja belum. Kata mereka sih begitu, stabil. Jadi pada saat panas ya kita nggak kepanasan, pada saat dingin kita nggak kedinginan katanya. Cuma nggak tahu juga. Nah begitu. Wallahu a'lam. Jadi nggak begitu tahu. Ya bagi kita yang nggak begitu mengetahui hikmahnya ya cukup ta'abbud sajalah. Maksudnya bentuk ta'abbud kita ya. Kalau kemas kan memang dampak kesehatan laki-laki memang ada. Masa iya? Iya. Kalau kenapa perempuan kok bisa enggak? Nah, kalau dikaji dia, nah, perempuan. Iya. Apa sekuasa jarak kotor itu juga enggak masalah. Termasuk tadi kalau kita bermasalah. Ah. Saya pernah baca begitu. Iya, secara sainsnya. Secara oh iya. Saya pernah dengar juga. Jadi kalau laki-laki kan tidak haid. Iya. Artinya tidak mengeluarkan darah. Oh. Itu yang bisa menyebabkan kanker. Iya. Karena sebelum enggak sih karena katanya karena interaksi sama sulit. Oh, mantap juga tuh ya. Nanti saya baca-baca. Baru tahu ini saya. Oh iya ya. Sementara itu justru baik bagi perempuan gitu. Baik perempuan. Iya. Enggak ada masalah bukan baik. Oh, enggak ada masalah gitu. Karena perempuan kan ada siklus haidnya, mengeluarkan darah. Oh, sementara kalau laki-laki nggak ada, jadi itu bisa berbahaya gitu. Gitu pula ya. Karena dia baru tahu. Ingat kena logam, kan dia bereaksi kimia. Iya. Masya Allah. Sama juga kayak perak, Ustaz. Kan kalau perak di dalam Quran mau hitam dia. Nah, itulah dia efeknya. Apalagi kalau macam ring alpaka gitu. Iya. Hitam di sininya ya. 20 PA. Bisa jadi lah ya, bisa jadi ya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya enggak tahu juga ya, bisa jadi ya itulah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan. Tapi apakah itu memang alasan Allah mengharamkannya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya? Ya, kita enggak tahu juga ya, tapi yang jelas ya Allah haramkan, Rasulnya kita hanya sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Kalau sutra dampak. Enggak ada diterangin, enggak ada. Iya. Ya, mungkin perlu kita tanya ke mereka yang ahli dalam ilmu sains lah kan gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian wa yahillu lil waliyyi ilbasus sabiyil hariri qabla sab'i sinin wa ba'daha. Ya. Sementara boleh juga ya, boleh juga bagi seorang wali mengenakan pakaian harir kepada anaknya yang kurang lebih sekitar 7 tahun. Ya, kurang lebih berumur 7 tahun itu boleh ya, apalagi ya di bawah 7 tahun ya, sebelum 7 tahun. Nah, itu boleh seorang orang tua ya, seorang apa, seorang ayah ataupun seorang ibu mengenakan pakaian sutra kepada anaknya yang belum menyampai umur 7 tahun atau lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana lafaznya di sini. Adapun bagi kita enggak boleh ya. Wa qalilul dhahabi wa katsiruhu ay isti'maluhuma fit tahrim sawa. Baik emasnya itu sedikit ataupun emasnya itu banyak, maksudnya kadarnya ya, maka menggunakan keduanya itu di dalam pengharamannya sama. Sama keharamannya. Baik sedikit maupun banyak sama-sama ya dosanya sama gitu ya. Baik dikit mau sekujur tubuh mau hanya di jarinya doang ya sama dosanya kan gitu. Nah demikian ya, fit tahrimi sawaun, sama. Wa idza kana ba'du tsaubi ibraisaman ay hariran, ya ini nama lain lagi dari al harir ya. Jadi wa idza kana ba'du tsaubi ibraisaman, atau mungkin ibraisaman adalah nama bagi baju yang terbuat dari harir. Ya bisa jadi demikian ya. Jadi baju yang terbuat dari harir diistilahkan dengan ibraisam. yang diistilahkan dengan ibro Islam. Jadi kalau ada baju yang sebahagiannya terbuat dari ibro Islam, maksudnya terbuat dari harir ataupun sutra, wa ba'dhuhul akhar qutnan au kattanan, dan sebahagian yang lainnya itu terbuat dari katun, ya kalau bahasa kita ya, katun ataupun kattanan. Kattan ini salah satu jenis kain juga ya. Cuma saya enggak tahu, ini saya enggak pernah kenal jenis kain ini. Kalau di bahasa Indonesia disebut dengan linen. Nah, linen atau lin apa ya? Linen ya. Saya enggak tahu itu kain, hah? Enggak tahu saya linen itu apa. Ya jenis kain dari biji linen katanya. Ya saya enggak tahu linen ini apa, cuma dari biji linen kata mereka begitu. Ya kain itu dari biji linen. Saya enggak tahu ya jenis-jenis itu jenis kain apa. Ya pokoknya sebahagian yang lainnya, ya jadi ada sebuah baju yang dia terbuat dari, sebahagiannya terbuat dari harir, sebahagian yang lainnya terbuat dari katun kah atau dari kain linen ini atau apalah kan gitu. Misalnya jazalir rajuli lubsuhu. Maka boleh ya laki-laki menggunakannya. Kalau memang kasusnya seperti itu ya, maksudnya tidak keseluruhan itu terbuat dari harir, hanya sebahagiannya terbuat dari harir dan sebahagian yang lainnya itu terbuat dari katun, jazalir rajuli lubsuhu. Malam yakunil ibraisam ghaliban, selama ya selama si sutranya itu tidak lebih dominan. Jadi tidak lebih dominan. Ala ghairihi, ya dibandingkan si katunnya. Fa in kana ghairul ibraisam ghaliban, dan jika ya, dan jika yang bukan sutranya itu yang lebih dominan, ya maka halal, boleh halal. Wa kadza in istawaya, begitu pula jika persentasinya sama. Jadi 50-50 lah ya. Sutranya setengah, kemudian selain sutranya juga setengah, ya maka halal fil asahi, menurut pendapat yang benar halal jika persentasenya sama. Ya artinya dari sini kita bisa pahami juga masih ada di sana pendapat yang lain yang menyatakan tidak halal ya, ataupun dengan kata lain haram jika persentasenya sama. Ya jika persentasenya sama maka ada yang menyatakan haram. Bisa kita pahami demikian karena di sini dikatakan fil asahi, menurut pendapat yang terbenar. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita sambung dikit lagi atau kita cukupkan aja? Masih jam 9? Hah? Biar enggak ini ya, susah ini ya. Iyalah, oke, okay, kita cukupkan aja lah ya. Ada yang mau ditanya mungkin? Hah? Iya, panjang memang. Oh iya, ha. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.